pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Minggu 25 September 2016 dibacakan oleh Indah dan rekan saya Ahyar Abdullah. Diduga dirampok mantan istri Bupati Nagan Raya kritis. Kapal migran tenggelam di Mesir, jumlah korban tewas mencapai 162 orang. Siksa warga negara hingga cacat warga Singapura divonis penjara. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum oleh tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lux Mawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lux Mawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, Mona Lisa, mantan istri Bupati Nagan Raya, Minggu pagi sekitar pukul 9 WIB dilaporkan mengalami perampokan dan kekerasan. Dari Sukamakmu, Didi Iskandar melaporkan. Mona Lisa, mantan istri Bupati Nagan Raya, Minggu pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dilaporkan mengalami perampokan dan kekerasan. Kejadian itu dialami korban di rumahnya di ruas Jalan Swadaya, Gampung Drin, Rampak, Melabuh. Saat ditemukan, kondisi tubuhnya dalam keadaan luka parah di bagian kepala dan mengeluarkan darah. Di bagian kaki korban saat ditemukan terikat tali, di bagian wajah juga terdapat memar. Saat ini korban berada di IGD RSUD Cunyadin, Melabuh. Kondisi Mona Lisa masih kritis dan masih dalam perawatan intensif. Saudara Lun, jumlah jenazah yang ditemukan setelah sebuah kapal yang membawa migran terbalik di lepas pantai Mesir telah mencapai setidaknya 162 orang, sementara pencarian terus dilakukan. BBC Indonesia melansir. Kapal itu diyakini membawa antara 450 dan 600 orang migran ketika tenggelam di perairan yang berjarak sekitar 12 km dari Pelabuhan Rosetta di Delta Sungai Nil. Mereka adalah para migran dari Mesir, Suriah, Sudan, Eritrea, dan Somalia. Pihak berwenang Mesir mengatakan setidaknya 163 orang telah diselamatkan, tetapi sejumlah korban selamat mengatakan bahwa lebih dari 100 orang mungkin telah tenggelam. Saudara Lun, dua orang dan anak di Singapura divonis penjara karena menyiksa seorang wanita asal Indonesia yang bekerja di rumah mereka. Akibat siksaan itu, wanita tersebut mengalami cacat pada telinganya. CNN Indonesia melansir. Seperti dikutip dari The Straits Times, ibu rumah tangga Ann Palaki Muniandi Marimutu dikenakan 4 dakwaan karena menyiksa Sri Yatun dan divonis 16 bulan penjara. Sementara putrinya, Jaya Shela Jaya Raman, yang bekerja sebagai pengawas gudang, bersalah atas 3 dakwaan dan divonis 12 bulan penjara. Laporan pengadilan menyebutkan Sri Yatun mengalami berbagai jenis siksaan. Hakim pengadilan Jasvender Kaur mengatakan bahwa telinga ibu satu anak ini cacat dan berbentuk seperti kembang kol karena sering ditampar setiap kali melakukan kesalahan. Akibatnya, kini telinga itu mati rasa dan berubah bentuk. Saudara Lun, serangan udara oleh militer Suriah yang bertubi-tubi di kota Aleppo telah meninggalkan hampir 2 juta orang tanpa air. Badan PBB untuk anak-anak mengatakan serangan sengit pada Jumat menghalangi upaya perbaikan stasiun pompa air yang disiapkan untuk memasok kebutuhan air ke wilayah timur yang dikuasai kelompok pemberontak. BBC Indonesia melansir. Sebagai pembalasan, menurut badan PBB itu, stasiun pompa air untuk ke seluruh Aleppo telah dimatikan oleh pemerintah. Tentara Suriah mengatakan bertekad untuk merebut kembali berbagai wilayah di Aleppo yang dikuasai kelompok pemberontak setelah gencatan senjata berakhir Senin lalu. Kieran Duane, juru bicara Badan PBB untuk Anak-anak UNICEF, mengatakan air tidak lagi mampu dipompa untuk kebutuhan orang-orang di Aleppo Timur dan Aleppo Barat. Hampir 2 juta orang hidup tanpa air. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, munculnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni, yang diusung oleh koalisi Partai Demokrat, PAN, P3, dan PKB menjadi perhatian khusus banyak kalangan. Sebagian masyarakat Jakarta menyambut positif kehadiran duet dari poros CKS itu dengan akan segera membentuk wadah sebagai upaya untuk memenangkan Agus Silviana. CNN Indonesia melansir, wadah tersebut yakni berupa komunitas relawan dengan nama Agus Fans Club yang rencananya akan dideklarasikan pada besok. Inisiator AFC Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan memandang duet Agus Silvi merupakan mutiara bagi masyarakat DKI Jakarta yang bisa saling melengkapi dan mengayomi masyarakat secara terbuka dan bijaksana. Sangat besar harapan masyarakat Jakarta akan sosok Agus Silvi mampu menyelesaikan berbagai persoalan klasik yang selalu terjadi di Jakarta, ibu kota Indonesia. Syederalun, seorang pria Amerika keturunan Prancis yang membantu menghentikan pria bersenjata di dalam satu kereta di Prancis pada 2015 menerima penghargaan tertinggi di negara itu. Mark Mogalian dan 5 penumpang lain menumpukan tersangka seorang warga negara Maroko, Ayub El Khazani. BBC Indonesia melansir, Mongalian tertembak di bagian leher dalam perkelahian dengan tersangka di kereta cepat yang melaju dari Amsterdam menuju Paris. Presiden Prancis François Hollande memberikan penghargaan Legion d'Honneur kepada penumpang kereta itu di Istana Elysée Paris. Penghargaan Legion d'Honneur didirikan oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1802. François Rudexti, mantan kepala SOS Attentats, sebuah asosiasi para korban terorisme, juga menerima Legion d'Honneur pada Kamis lalu. Syederalun, Badan Penyelidikan Federal Amerika Serikat FBI menyatakan sedang mengumpulkan informasi terkait dugaan kejadian yang melibatkan Brad Pitt dan anak-anaknya di pesawat pribadi minggu lalu. FBI menyatakan sedang mempertimbangkan apakah akan melakukan penyelidikan terkait anak-anaknya. BBC Indonesia melansir, istri Pitt Angelina Jolie mengajukan permintaan cerai pada hari Senin karena terdapat perbedaan yang tidak bisa diselesaikan. Jolie meminta hak pemeliharaan atau pengasuhan fisik ke-6 anak pasangan itu dan meminta hakim untuk memberikan hak berkunjung bagi Pitt. FBI menyatakan berkaitan dengan tuduhan di dalam yuridis pesawat khusus Amerika Serikat, khususnya pesawat yang membawa Brad Pitt dan anak-anaknya, FBI melanjutkan pengumpulan data dan akan mengkaji apakah sebuah penyelidikan pada tingkat federal akan dilakukan. Syederalun, aktor Reza Rahadian kembali menyabet penghargaan pemeran utama pria terbaik Festival Film Bandung 2016 melalui filmnya My Stupid Boss. Piala FFB keempat kali ini didedikasikan untuk korban banjir bandang di Garut. Kompas.com melansir, Reza berharap mudah-mudahan warga Garut dilapangkan. Semua persoalan yang dihadapi para korban dimudahkan. Hingga kini korban banjir bandang Garut masih bertahan di pengungsian. Polda Jabar melansir hingga 24 September 2016 pukul 17 waktu Indonesia Barat, jumlah korban yang meninggal dunia akibat banjir bandang Garut mencapai 33 orang. Hingga kini proses pencarian masih dilakukan. Selain untuk korban banjir bandang Garut, Reza juga mendedikasikan piala itu untuk ibunya yang selalu mendukung dirinya hingga sekarang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Minggu 25 September 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali setiap pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Boleh juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.